Berapa lagi ada cinta kalau alih sing cinta beta. Berapa lagi rindu kalau alih sing rindu beta. Tuhan, hapuskan dia dari ingatan. Berapa lagi ada sayang kalau alih sing sayang beta. Percuma semua, percuma sing ada artilah. Tuhan, memang beta sing bisa lupa. Tuhan, cinta tertanam dalam dada. Inikah yang ale bilang cinta? Inikah yang ale bilang sayang? Kalau ada cinta setitik nona bilang akan jua perbeta. Inikah yang ale bilang cinta? Inikah yang ale bilang sayang? Beta tunggu ale pun kata mau, cuma parbilang beta cinta si. Berapa lagi ada sayang kalau ale sing sayang beta. Percuma semua, percuma sih ada artilah. Tuhan, memang beta sing bisa lupa. Tuhan, cinta tertanam dalam dada. Inikah yang ale bilang cinta? Inikah yang ale bilang sayang? Kalau ada cinta setitik nona bilang akan jua perbeta. Inikah yang ale bilang cinta? Inikah yang ale bilang sayang? Beta tunggu ale pun kata mau, cuma parbilang beta cinta se. Jang se harap beta lai, beta sing mau lihat se terluka. Beta sing paksa cinta ini meski se sing bisa terima.